Kemudian kita lanjutkan dengan membaca buku yang kedua, yaitu Wajah Asyahru Ramadan karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Kita langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Inna istima'a sesungguhnya berkumpul untuk saling mengingatkan masalah agama secara umum dan mengingatkan akan datangnya kesempatan untuk berbuat baik yang akan yastaqbiluha disambut oleh orang-orang yang beriman tidaklah dilakukan. Ini adalah perkara yang penting yang sepatutnya hal ini tuhdha mendapatkan inayah perhatian wa ihtimam dan perhatian. Lima yang tetap ala dalil karena kumpul untuk mengingatkan datangnya kesempatan untuk berbuat baik. Di antaranya adalah mengingatkan datangnya bulan Ramadan. Itu yang tetap berdampak dan berbuah awaid karimah, manfaat-manfaat yang mulia, kebaikan yang besar, manfaat al-jamah yang banyak. Awaid asalnya sesuatu yang kembali, dan manfaat itu sesuatu yang kembali kepada kita. Alat latu'addu wa latuhsa yang tidak terhitung dan tidak terhitung. Terdapat dalam Sahih Muslim sunnah Nabi SAW satu ketika keluar ke rumahnya menimpa sahabatnya yauman satu hari. Ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk. Julusun di sini bentuk jamak dari jalis. Ya, fil masjid di masjid. Mereka ya tadzakkaruna saling saling mengingatkan. Maka Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ma ajlasaku? Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini?" Kulna kami katakan kami duduk di sini di tempat ini di masjid ini kami saling mengingatkan tentang Islam dan nikmat yang Allah berikan kepada kami dengan sebab Islam. Maka Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam menanyai mereka, "Allahumma ajlasaku ila hada?" Demi Allah, apakah tidaklah yang menyebabkan kalian duduk kecuali maksud tersebut? Maka para sahabat mengatakan, "Wallahi ma'ajlasana ila dhalik." Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hal itu. Faqal alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian dan meragukan kalian. Akan tapi baru saja Jibril datang kepada aku, anifan baru saja, dan Jibril mengatakan kepada aku bahasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya." Allah membanggakan orang yang duduk di majlis zikir, majlis yang mengingatkan kita kepada Islam dan nikmat Islam. Maka itu satu hal ya, orang yang duduk di tempat tersebut Allah banggakan di hadapan para malaikat. Fahadhi isyarat adzim, maka ini adalah isyarat penting bagi orang yang Allah muliakan. Wa man 'alaihi, Allah beri nikmat dengan Allah jadikan dia orang yang menjaga waktu dan memanfaatkan waktu di majelis-majelis semacam ini. Alat itu tempat yang diadakan di berbagai rumah Allah, yaitu masjid yang Allah izinkan supaya antufa agar dimuliakan dan disebut-sebut di dalam masjid tersebut namanya. Wa mamislu hadhihi majalis, dan di majelis-majelis yang penuh berkah semacam ini, lakukan tidaklah pun tidak boleh tidak seharusnya seorang muslim mensakralkan dirinya untuk duduk. Sabarkan dirinya untuk duduk. Wa ala yang tato alaha min waktihi, dan adalah dia potong untuk majlis tersebut sebagian waktunya sehingga dia bisa yastafid, mendapatkan faedah dan mendapatkan manfaat. Maka adalah orang meluangkan waktu kata beliau. Danlah seorang itu meluangkan waktu untuk duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang mengingatkan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersabar untuk meluangkan waktu, bersabar untuk duduk, bersabar untuk tidak ngantuk, bersabar untuk menahan pantat yang panas, kemudian mata yang pedas. Maka kalau siapa yang bersabar untuk meluangkan waktu untuk kemudian duduk, menyimak, mentelaah, memperhatikan, maka dia akan yastafid wa yantafi, maka dia akan mendapatkan manfaat dan manfaat. Wa illa, jika tidak mau meluangkan waktu, tidak mau bersabar meluangkan waktu, bersabar untuk memenuhi adab-adab majlis, karena lahian, maka kemudian jadilah dia orang yang cuma main-main, munsarifan, orang yang pergi dari majlis ilmu, munsahilan, orang yang sibuk, mungkiban, orang yang hanya menekuni perkara dunianya. Allah tidak tandai, dan dunia itu tidak ada ujung akhirnya. Habis ini selesai ingin apa lagi, habis ini selesai ingin apa lagi, terus sambung-sambung, tidak ada. Kalau kemudian sibuk, dunia itu jadi alasan, itu tidak pernah ada waktu longgar. Ketika mahasiswa sibuk kuliah, sibuk tugas, nanti habis itu sibuk cari kerjaan, habis itu sibuk cari istri, habis itu terus tidak ada, tidak ada selesainya. Maka orang yang bisa duduk di majelis ilmu adalah orang yang bersabar untuk meluangkan waktu, dan orang yang tidak beralasan dengan kesibukan duniawi. Yang kesibukan dunia itu la tantahi, tidak akan pernah berakhir. Nah, jika demikian, fala yatahayyalu ma'rifatul khair, maka tidak akan tersedia untuknya pengetahuan tentang kebaikan, pengetahuan tentang bab-bab kebaikan, pengetahuan tentang jalan-jalan yang melalui jalan-jalan tersebut dia akan sampai kepada kebaikan, yang akan menyampaikan kepada pengetahuan tentang hal-hal yang akan mendatangkan ridha Allah Tabaraka wa taala. Karena di majelis-majelis semacam ini, majelis-majelis ilmu semacam ini, yatimu taujih, ada nasihat, ada mau'idhah. Taujih itu nasihat dalam artian arahan, saran. Ada mau'idhah nasihat, watahsul adhiku, ada watahsul adhiku peringatan, ada ikhadul qulub, membangunkan hati, ada kemudian mengarahkan untuk menuju pintu-pintu kebaikan. Sehingga orang yang duduk di majelis semacam ini akan dia mendapatkan manfaat, dan dia istafid, mendapatkan faedah yang besar. Dan perlu diketahui bahasanya, semua amal itu bermanfaat, semua amal soleh itu bermanfaat, syaratnya ikhlas lillahi ta'ala, kecuali satu amal. Semua amal itu manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas, kecuali satu amal, yaitu amal wudu fi majalisil ilmi, wudu fi majalisil dzikri, hadir di majelis ilmu. Itu satu-satunya amal yang manfaat di sisi Allah, manfaat di sisi Allah, padahal tidak ikhlas orang, padahal punya pamrih, bukan pamrih akhirat, bukan pamrih karena pamrih yang bersifat akhirat, ridha Allah, surga dan yang lain. Satu-satunya amal yang tidak ada duanya, yang manfaat meskipun tidak ikhlas hadir di majelis ilmu. Sebagai dalam satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, ada malaikat-malaikat yang Allah tugas untuk hadir di majelis yang manfaat semacam ini, dan mereka lapor dan cerita dan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana keadaan hamba-hamba Allah, dan Allah yang lebih tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Maka kemudian Allah katakan di hadapan para malaikat, ketahuilah wahai para malaikat, semua orang yang hadir di situ aku ampuni dosa-dosa mereka. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, di majelis itu ada orang yang hadir bukan karena mengaji, dia hadir karena bukan karena ikhlas, karenamu. Ada orang yang hadir karena janjian mau ketemu temannya di situ. Nah, akhirnya mau tidak mau dia ke situ. Mau kalau ada perlu dengan saya, nanti habis ngaji ya, habis ngaji tolong datang. Nah, maka dia hadir karena ada ketemu, karena mau ketemu temannya, ada janjian ketemu temannya setelah haji, akhirnya dia datang. Ya Allah, ada orang yang tidak niat ke situ, nggak niat ngaji, ya, niatnya mau ketemu temannya, niatnya mau ketemu temannya, maka kemudian Allah katakan kepada para malaikat, dan semuanya aku ampuni, termasuk dia yang nggak niat, termasuk dia yang nggak niat, ya, dan kemudian Allah katakan itu adalah majelis yang tidak akan merugi siapa yang duduk di sana. Dia adalah satu tempat yang tidak akan mungkin duduk di sana, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun malaikat mengatakan ada orang yang enggak niat, Allah katakan tetap aku ampuni. Karena itu adalah satu majelis yang tidak akan merugi, tidak akan celaka siapa yang duduk di sana. Tidak akan dapat celaka semata-mata buang waktu. Ya. Maka dia dapat manfaat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya amal saleh, ya. Tidak pakai ikhlas dapat manfaat, ya. Tidak pakai ikhlas dapat manfaat. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan tentu manfaatnya akan tambah besar jika orangnya ikhlas. Manfaatnya lebih besar jika orangnya memperhatikan, mentelaah. Manfaatnya lebih besar jika tidak campur ngantuk. Manfaatnya lebih besar. Meskipun pakai campur ngantuk, ya ada manfaatnya, ya. Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dapat ilmu, ya. Amal maudhu' ataupun tema alladzi nahnu bisuddatil kalami anhu, yang kita sedang membicarakannya, temanya adalah tentang iqbal datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Anda ketahui bahasanya qadariyah tersisa untuk tibanya bulan yang berkah ini tinggal beberapa hari yang bisa dihitung. Suma yutilu, kemudian ya, yutilu artinya hampir. Maka yutilu bulan Ramadan itu hampir datang dihayati dengan kebaikan yang luas dan manfaatnya yang berharga dan keberkahannya yang berturut-turut. Maka bulan Ramadan terakbal itu hampir datang, dan kedatangan Ramadan bagi kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam jiwa banyak orang, karena mereka yang tasawwuf mengharapkan datangnya bulan Ramadan, yang tatallu' mengharapkan kudumi datangnya Ramadan, wa yatabasharuna 'inda dhuhurihi, dan mereka bergembira ketika dekatnya Ramadan. Mereka gembira dengan bulan Ramadan idza takhala, ketika datang, ketika masuk, ketika tiba, farahan 'aziman, dengan gembira yang besar, karena mereka mengetahui tentang kesempatan yang besar dan penuh berkah ini, terkandung di dalamnya kebaikan yang besar, wal khasa'is, dan kekhususan yang mulia yang terbedakan dengannya bulan ini, dan terkhususkan dengannya bulan ini yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka siapa saja yang Allah muliakan, dengan Allah lapangkan ajalnya, Allah panjangkan umurnya sehingga sampai dan tiba dan bertemu dengan bulan Ramadan, maka sadarilah hadihi minnatun azimah, bahasanya ini adalah anugerah yang besar atas seorang hamba, di mana dia bisa bareng-bareng dengan umat Islam yang lain fi qatfi janahadil muhsin, untuk memetik buah atau panen dari hadal musim azim, kesempatan yang besar ini, kesempatan yang berkah ini, kesempatan untuk taat dan beriman, kesempatan untuk taqarrub ila Rahman, mendekatkan diri kepada Allah Ar-Rahman. Terdapat dalam hadis yang sahih bahasa Nabi alaihi wasallam, beliau yubasyir ashabahu, dan menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Faqad ja'a, terdapat hadis bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqad ja'a Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah wajibkan puasa pada kalian di bulan tersebut. Dibuka di bulan itu pintu-pintu surga dan digembok rapat-rapat pintu-pintu neraka. Maka dibukalah 8 pintu surga dan digemboklah rapat-rapat 7 pintu neraka. wa tughallu fi syayatin, dan di lantai di bulan itu setan-setan, dan di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, sungguh dia adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Maka siapa yang tidak mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar, maka dialah orang yang celaka dan tidak pantas untuk dapat pahala dan kebaikan dan anugerah dari Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Maka sabda Nabi telah datang pada kalian bulan Ramadan, artinya inilah kabar gembira dan ucapan selamat untuk kalian. Wa ikhbar, dan kabar tentang perkara yang besar yang akan terwujud pada kalian, yaitu Ramadan telah datang kepada kalian dalam keadaan kalian mendapatkan nikmat sehat walafiat dan sehat, dalam keadaan kalian mendapatkan nikmat berupa aman dan iman, keselamatan dan Islam. Fahadah, maka ini adalah bulan Ramadan yang telah datang kepada kalian. Ini adalah kesempatan yang agung untuk al-iqbal Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang agung untuk melakukan muhasabah nafs, untuk mengevaluasi diri. Kesempatan untuk al-qiyam bi ta'atillah tabaraka wa ta'ala, untuk memperbanyak taat kepada Allah, untuk menjauhi berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa fi hadhihi al-kalimah, perkataan Nabi ini, qad'a'u syahr Ramadan, adalah perkataan yang jika kita serapi tahrikun lil qulub, akan menggerakkan hati supaya hati merasakan qimah, nilai dari bulan ini dan kedudukannya dan betapa agung kedudukannya. Oleh karena itu, secara tidak langsung makna dari kalimat ini, qad ja'akum syahrul ramadan, maknanya adalah tahayyulah, bersiap-siaplah kalian untuk menyambut Ramadan. Wastaiddu, siap-siaplah kalian untuk menyambut datangnya Ramadan. Sambutlah Ramadan dengan sebaik-baik sambutan. Dhaifuhu bi ahsani dhiyafah, dan Ramadan adalah tamu, maka jamulah tamu Ramadan dengan sebaik-baik jamuan. Dengan sebaik-baik jamuan. Fannasu, maka manusia sebagai satu dengan yang lain menyampaikan kabar gembira dengan datangnya, ya, dengan tibanya atau datangnya perkara-perkara yang penting dan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu mereka pun bersiap-siap, wasta'adu, dan bersiap-siap untuk menyambut perkara-perkara yang besar. Maka hal ini menunjukkan bulan Ramadan itu adalah besar dan istimewa. Karena Nabi katakan qad'a'u syahrul Ramadan, yang artinya adalah siap-siaplah kalian untuk menyambut Ramadan. Dan tidak ada sesuatu yang disiapkan kecuali dia adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Ataupun yang dianggap biasa-biasa saja, maka tidak perlu disiapkan macam-macam. Maka bulan Ramadan adalah tamu yang mulia, wafidun, tamu yang mulia atas jiwa setiap orang yang beriman. Maka setiap mukmin bergembira dengan datangnya tamu ini. Farahahu, dia akan punya gembira yang lebih besar sebagaimana gembiranya dia dengan tamu yang paling agung dan tamu yang paling mulia. Maka apakah tidakkah anda lihat seorang yang mulia, alat yang tamatta, yang dia adalah seorang yang memiliki as-sakha, kedermawanan, al-jud, kedermawanan, al-badla, suka berbagi, wal-aqab, suka memberi. Ketika datang kepadanya tamu yang mulia kedudukannya, alil makanah, yang tinggi posisinya, tinggi kedudukannya, bagaimanakah sambutan dia kepada tamu seperti ini? Bagaimanakah gembiranya dia dengan tamu semacam ini? Bagaimanakah diafah jamuan yang dia siapkan untuk tamu semacam ini? Tentu ya, maka akan adalah persiapan yang luar biasa. Oleh karena itu sabda Nabi, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, maknanya secara tidak langsung, makna tersiratnya adalah tahayyau, ya bunia, siapkanlah persiapan untuk memuliakannya dan untuk menunaikan haknya. Wahayyu anfusakum, siapkanlah diri kalian untuk hal itu. Li'anau kama anau ya'ti syari'an, ya'ti syari'an. Karena sesungguhnya bulan Ramadan tahun ini, sebagaimana dia akan datang secara cepat, dia pun pergi secara cepat. Maka siapkanlah untuknya, dan siapkanlah, bersiaplah untuknya, dan siapkanlah diri kalian untuk melakukan amal-amal yang mulia, ketaatan-ketaatan yang mulia, dan berbagai macam ibadah. Yang ibadah-ibadah tersebut akan membahagiakan kalian saat kalian berjumpa dengan Tuhan kalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan membawa ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu, maka yang baru sepatutnya seorang muslim ayuhsina istiqbal syahri Ramadan, ndaklah dia sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik sambutan. Dan berkenaan dengan menyambut Ramadan, maka manusia bertingkat-tingkat dan macam-macam dengan perbedaan yang sangat besar dalam tata cara menyambut bulan Ramadan ini. Maka beliau akan sebutkan macam-macam manusia dalam menyambut bulan Ramadan berkaitan dengan masyarakat beliau, masyarakat Arab Saudi. Fafiatun minan nas, ada sekelompok orang yang menyambut bulan ini bitikbal ala aswaq, perhatian sama mall iqbal sajidan, dengan perhatian yang luar biasa, untuk kemudian membawa berbagai macam jenis makanan, berbagai macam jenis makulat yang dimakan, wa atayin al-mata'in, dan makanan yang enak-enak. Maka mereka berlomba ke pasar, ke mall, untuk membawa makanan wal makulat dan hal-hal yang dimakan, bikam niyatin ha'ilah, dengan jumlah yang besar, seakan-akan mereka akan menyambut bulan makan dan minum, bulan untuk tanawulil ta'am, untuk menikmati makanan. Maka mereka beli dengan pembelian yang berlebih, hatta inat tasawuf, sehingga jalan-jalan ke pasar, wasi'ul at'imah, dan membeli makanan itu bertambah kalau fi Ramadan, di bulan Ramadan pada banyak keluarga. Mereka beli lebih dari hajatihim wa kifayatihim, dari kebutuhan pokok mereka dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, maka sebagian orang, terutama orang-orang yang suka boros, Anda jumpai dia tabdhir masyinan, dia membuang-buang harta dengan membuang pembuangan yang sangat jelek. Dia letakkan pada pada meja makannya dan pada sufrah makannya berbagai macam makanan, namun kemudian dia tidaklah makan dari makanan tersebut kecuali syai'an qalilan, kecuali sedikit sekali. Ini macam pertama dari manusia. Sufrah itu adalah plastik, kalau orang Saudi, plastik yang dihampakan untuk naruh makanan, kemudian mereka makan makan dari situ. Itu namanya sufrah. Maka dia adalah, ya, bahasa bebasnya adalah alas makan, kalau makannya itu kembulan, ya, maka alas makan itu namanya sufrah, yang biasanya kalau di Arab Saudi dipakai plastik supaya bisa kemudian tinggal dilipat dan dibuang di tempat sampah. Mungkin kalau manusia jenis ini, kalau kita tidak ada yang kemudian beli kemudian dengan luar biasa boros dalam bohong, itu tidak ada. Kalau kita itu untuk lebaran, bukan untuk Ramadan, beda tempat saja, beda waktu. Waktu sebut akhir, macam yang kedua, jika telah hampir tiba bulan Ramadan, maka hayyuli anfusih, mereka siapkan untuk diri mereka sendiri berbagai macam alat permainan, alat yang melalaikan waktu dan alat yang untuk membuang-buang waktu. Maka mereka siapkan untuk diri mereka berbagai hal, yang berbagai hal tersebut akan menyibukkan waktu mereka yang berharga di bulan Ramadan. Ya, akhirnya waktu tersebut dia sia-sia, wahajar dan sia-sia. Ya, lil awqat untuk waktu, sehingga sia-sialah waktu fimala faidata fi, dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam banyak keadaan terdapat padanya bahaya yang nyata. Maka mereka siapkan misal hadir umum perkara-perkara semacam ini, dan mereka siapkan dengan persiapan yang sempurna sebelum datangnya Ramadan. Maka sebagian orang Arab Saudi persiapkan alat main-main yang ini nanti akan dipakai di malam-malam Ramadan. Maka boleh jadi mereka akan mainan ini, itu, dan sebagainya ya, akan dipakai untuk menghabiskan malam-malam Ramadan sambil nunggu waktu sahur. Itu kebiasaan sebagian masyarakat Saudi. Kemudian wahunaka akharun, kemudian ada orang yang lain, Allah berikan nikmat kepada mereka dengan taufiknya. Wakalahum, dan Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka dengan riayatihi, penjagaannya. Allah kelilingi dirinya dengan perhatiannya. Maka mulailah mereka menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Fatajitu ahaduhum tahtu amamu al-khawatir, maka anda jumpai salah satu mereka banyak dalam dihadapannya banyak lintasan pikiran, rencana-rencana kebaikan. Taduru, terlintas fi khalatihi, dalam benaknya sunufun kathiratun minal khairat, berbagai macam jenis kebaikan yang akan dilakukan saat bulan Ramadan. Fayabda'u, maka mulailah dia, yuatib, dia akan susun waktu untuk baca Quran, waktu untuk berzikir, waktu untuk qiyamul lail, waktu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, waktu untuk al-badl, berbagi dengan sesama, waktu untuk majelis ilmu. Akhirnya tazahama alaihi, demikian padat dan penuh agenda kebaikan yang akan dia lakukan di bulan Ramadan. Ini tentu manusia yang baik. Inilah manusia yang terbaik. Dibandingkan kalau yang pertama adalah orang yang perhatian dengan perutnya, orang yang kedua adalah perhatian dengan main-mainnya, nah orang yang ketiga adalah orang yang perhatian dengan dirinya dan imannya. Ada manusia jenis yang keempat. Sebagian orang menilai berpandangan bahasa bulan Ramadan adalah bulan yang menyusahkan dirinya. Yang berpandangan anak apa kemudian melakukan menyusahkan dirinya, ya bahasanya bulan Ramadan itu satu hal yang sangat sempit baginya, sangat mepet baginya. Kalau perlu Ramadan perlu ditambah lagi supaya jadi dua bulan misalnya. Indah masyarakat katanya, karena dia punya banyak proyek dan punya banyak amal, dan dia punya majalah lapang, majalah tulwasi'ah, lapang yang luas, majalah itu lapangan atau kemudian bagian yang luas untuk melakukan berbagai macam ketaatan pada Allah Ta'ala. Maka bulan Ramadan yang ditipu alaihi, menurut dia terlalu cepat, terlalu sempit. Wala yatasi lima indah min abwabil khair, ya tidak cukup menurutnya untuk bisa melakukan berbagai macam pintu-pintu kebaikan, karena demikian banyak proyek yang mau dia kerjakan selama bulan Ramadan. Satu bulan itu kurang, mungkin dua bulan agak cukupan, karena semangatnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia itu keadaan sebagian orang di antara orang jenis yang ketiga, orang yang menyambut Ramadan dengan baik. Maka sampai-sampai dia beranggapan Ramadan itu sudah cukup, ya, terlalu mepet, terlalu cepat, terlalu sempit waktunya untuk melakukan banyak amal. Kemudian manusia yang keempat adalah satu kelompok orang yang menyikapi bulan Ramadan sebagaimana dia menyikapi bulan-bulan yang lain. Sama saja, tidak ada yang istimewa dari Ramadan. Sehingga berlalulah padanya bulan Ramadan sebagaimana berlalunya bulan-bulan yang lain. Hatta sampai-sampai malam yang terdapat dalam Al-Quran, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, tamdha ala kathirin an-nas mudiya sa'iril layali, berlalu untuk banyak orang sebagaimana berlalunya malam-malam yang lain. Fahadihi khasaratul fatihah, maka ini kerugian yang besar. Wa ghubanun bayinun, kerugian yang nyata. Ini adalah ihmal, membuang-buang, yang tidak layak bagi seorang muslim untuk dibuang-buang. Tidak layak seorang muslim ayudayik untuk menelantarkannya. Maka selayaknya yang bagi alal muslim, atas seorang muslim, untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baik penyambutan, untuk menyambut tamu Ramadan dengan menyiapkan jamuan diafah, sebaik-baik jamuan. Hendaklah siapkan dirinya agar termasuk min ahli hadis syahr, orang yang mengisi bulan ini sitqan wa haqqan, dengan betul-betul mengisi dan betul-betul memanfaatkannya. Terdapat dalam Sunan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, jika awal malam pertama bulan Ramadan tiba, maka jikalah setan dan jin-jin yang kurang ajar, tidak semua jin, namun jin-jin yang keterlaluan kurang ajarnya, dan digemboklah rapat-rapat 7 pintu neraka, tidaklah terbuka darinya 1 pintu. Dibukalah selebar-lebarnya 8 pintu surga, tidak ada yang digembok 1 pintu. Wa yunadi munadi, dan saat tersebut ada malaikat yang Allah tugaskan untuk berteriak, namun manusia tidak mendengar. Itu di malam pertama bulan Ramadan. Teriakan malaikat, pengumuman yang Allah, yang disampaikan oleh malaikat, ya bari al-khair aqbil, wahai pencari kebaikan, mari datanglah. Wa yabari al-syar, wahai pencari kejelekan, aqsir, berhentilah. Maka ada malaikat yang mengingatkan, wahai yang mencari kebaikan, mari manfaatkan Ramadan. Hei yang tidak mau cari maksiat, sekali-kali liburlah bulan Ramadan. Masa kemudian semua waktu untuk maksiat, sampai-sampai Ramadan untuk maksiat. Bukan berarti, namun maknanya bukan berarti memotivasi untuk bermaksiat di selain bulan Ramadan. Namun betapa keterlaluan dan kurang ajarnya Ramadan pun untuk maksiat. Kemudian Nabi katakan, dan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka, dan adanya orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka itu setiap malamnya. Diatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan hadis ini adalah di antara bukti yang menunjukkan tidak kuatnya hadis yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita, bahasanya bulan Ramadan itu ada 3 bagian, awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah itqu minan nar, bebas dari neraka. Hadis ini adalah hadis yang dhaif sanadnya dan tidak benar kontennya, karena yang benar itqu minan nar sejak malam pertama Ramadan. Berdasarkan hadis yang baru saja kita baca, maka renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya seorang penyeru, wahai pencari kebaikan, datanglah. Artinya annaka qad istaqbalta, sesungguhnya Anda telah menyambut satu kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk taat, maka perhatikanlah ikbalan jadidan dengan perhatian yang penuh. Antusiaslah untuk memanfaatkannya dengan antusias yang sungguh-sungguh. Iyaka summa iyaka, hati-hatilah dan hati-hatilah, jangan kau sia-siakan, jangan kau telantarkan hadil fursah azimah, kesempatan yang besar ini. Karena Ramadan adalah kesempatan yang menghasilkan awabiyun, menguntungkan bagi kebaikan. Dia adalah perdagangan yang menguntungkan, dan jika dia berlalu, dia tidak akan kembali. Itulah Ramadan dan itulah waktu. Waktu adalah makhluk Allah yang luar biasa. Dia adalah makhluk yang selalu berjalan, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghentikannya. Menghentikan makhluk Allah yang namanya waktu. Sekaya apapun ruang, sehebat apapun, seperkasa apapun, waktu itu berjalan dan tidak berhenti, dan tidak ada orang yang bisa menghadangnya. Itulah sang waktu dan menunjukkan pentingnya sang waktu. Dan wahai pencari kejelekan, berhentilah. Artinya tidaklah layak bagi orang yang mencari kejelekan atau yang jiwanya tergerak untuk kejelekan untuk ayutihalahal majal, dibuka untuknya kesempatan untuk tatamada, untuk asik dalam kejelekan, untuk kemudian berlebih-lebihan dalam perbuatannya yang ghaib, yang sesat, untuk kemudian terus-menerus dalam kesesatannya di waktu yang mulia dan penuh berkah ini. Dan siapa saja yang jiwanya tidak tergerak untuk menghadap Allah Taala untuk bertobat dan menyesal ketika tiba bulan Ramadan yang merupakan waktu yang mulia, maka kapankah jiwanya tergerak untuk bertobat? Dan banyak orang ghalabatu syawaghil, dikalahkan oleh kesibukan, dikalahkan oleh al-mughiyah, hal-hal yang menggoda, al-mulhiyah yang melalaikan, wa asbaha, jadilah hal-hal yang menggoda, boleh jadi Facebook, boleh jadi Kim, boleh jadi yang lainnya, al-mughiyah, al-mulhiyah, jadilah benda-benda tersebut aqiqan, penghalangnya, dan jadilah itu batu yang menggelincirkannya sehingga jauh dari tobat, jauh dari kembali kepada Allah. Sehingga orang tersebut karena asik dengan hal-hal tadi, fayusbih wa yumsi, maka pagi berlalu, sore pun berlalu, fitaraf, dia dalam senang-senang, wabatrin, dan dia dalam senang-senang, wa israfin wa tabdirin, dalam israf, berlebih-lebihan, wa tabdir, dan membuang-buang, dalam lakbir, main-main, dalam begadangan karena game atau yang lain, wa naumin wa kasrin, kemudian paginya isinya tidur dan malas-malasan karena telah begadangan semalaman, wa zulmin wa fujurin, dalam kezaliman dan dosa. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan untuk manusia-manusia semisal mereka, orang yang lalai untuk bertobat dengan tobat nasuha, maka itu adalah kesempatan untuk bertobat dengan tobat nasuha. Ramadan adalah kesempatan untuk orang-orang semacam itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jika jiwa itu tidak tergerak di kesempatan yang agung ini untuk bertobat, lalu kira-kira kapan mau bertobat? Dan jika seorang hamba itu tidaklah mau menghadap Allah di bulan yang penuh berkah ini, lalu kira-kira kapankah dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap malam ada orang-orang Allah yang Allah bebaskan dari neraka, dan itu setiap malam. Maknanya Allah Jalla wa'ala di setiap malam-malam bulan Ramadan itu akan memerdekakan sejumlah orang dari api neraka. Dan muslim, seorang muslim yang baik, tatubu nafsuhu, tentu jiwanya tatubu menginginkan ayahdha untuk mendapatkan keuntungan yang besar ini, yaitu antuk taqa aqabatuhu, dirinya dibebaskan dari neraka, ajaran Allah minha, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya. Wa fi ba'dil ahyan, di sebagian kesempatan diumumkan di sebagian tempat adanya perlombaan wa jawais dan hadiah. Dan setiap hari ada hadiahnya, boleh jadi 1.000 rial atau lebih atau kurang. Dan lihat, Anda lihat banyak orang perhatian dengan lomba tersebut dengan perhatian yang luar biasa, ikbal perhatian yang sangat berlebih. Setiap orang kemudian yukadim, setiap orang kemudian yukadim ikut wayadul dan dan mengeluarkan modal dan menyusahkan dirinya untuk mendapatkan 1.000 rial atau kurang atau lebih, supaya dia termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian lomba akhirat, demikian hadiah harian, demikian diberikan lomba dunia dan hadiah harian di dunia. Akan tetapi indama ya ta'ala, ketika perkaranya berkaitan dengan keberuntungan di akhirat, dengan ganjaran pada hari kiamat, kenapa takhilul rohbah? Kenapa minat kok kemudian sedikit? Semangat kenapa jadi lemah? Namun kemudian keinginan banyak orang kemudian jadi taksur, jadi hilang. Dalam perkara yang sangat penting ini, harusnya jika untuk dunia semacam itu, maka untuk akhirat yang abadi harusnya lebih semangat. Fina la'ik, maka seorang yang layak bagi seorang muslim ketika mendengar sabda Nabi SAW, ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka, selainnya dia yang tasyawab berharap dan antusias agar termasuk dari mereka-mereka. Bukti antusiasnya yajib wa yajtahid, sungguh-sungguh serius dan sungguh-sungguh, plus doa minta pada Allah Ta'ala agar Allah selamatkan dirinya dari neraka dengan menghadap Allah Jalla wa'ala, liyahdha, supaya dapatkan keberuntungan dengan janji yang berharga ini, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar itu. Ya, demikian ya, kita baca di sesi awal. Kita istirahat dalam 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhdaman alhamdulillahi wa bil'alamin.